Ikhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, membaca jalsah demi jalsah, dan telah sampai pada jalsah ketiga. Insyaallah kita lanjutkan dengan jalsah keempat. Di hadapan kita ada huruf jim. Di hadapan kita ada huruf jim al-maftuha. Jim maftuha ja. Jim makhrajnya adalah wasatul lisan, tengah lidah ditempelkan ke langit-langit. Jim memiliki sifat al-jahru wasyiddah. Al-jahru wasyiddah wal istifal. Jahru yakni tidak keluar atau tidak mengalirkan nafas, syiddah ini kuat, dan mustafilah yakni tipis. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Baik, usahakan tidak ada aliran nafas. Ja. Ja. Ja. Nah. Baik. Dan nafas ini terkait dengan pertama letak. Letak lidah yang menempel ke langit-langit. Bila tidak tepat atau posisinya lebih di depan daripada tempat yang sebenarnya, maka biasanya keluar nafas. Contohnya ja, ini kurang ke dalam atau kurang kuat. Ya, sudah tepat dalam makhraj namun kurang kuat dalam i'timad atau dalam penekanan. Baik. Sehingga diusahakan tepat di tengah-tengah wasatul lisan ma'a syiddah, dengan apa? Dengan menguatkan i'timad atau tekanan pada sumber suara dari huruf ini. Ja. Ja. Ja. Ja. Baik. Hendak ya, akhi. Ja. Ja. Ja. Baik. Ja. Ja. Baik. Kita baca. Sa. Ja. Ja. Sa. Sa. Ja. Ja. Ba. Ja. Sa. Ba. Ba. Ja. Sa. Sa. Ja. A. Sa. Ja. A. A. A. Ja. Ja. A, ja, ja. Ja, sa, sa. Ja, sa, sa. Ja, ba, ba. Ja, ba, ba. A, ba, ja. A, ba, ja. A, ba, a, ja. Ba, a, ja. Ba, a, ja. A, ba, ta, sa, ja. A ba ta sa ja. A ba ta sa ja. A ba ta sa ja.